Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Halaman 142, ya. Wa dinuhu baqin. Meskipun beliau telah wafat, agama beliau tetap. Wa hadza dinuhu. Dan demikian inilah agamanya. La khaira illa dallal ummata alaihi, di mana tidak ada satu kebaikan pun, la khaira, tidak ada satu kebaikan pun, illa dallal ummata alaihi, kecuali pasti agama ini menunjukkan kepada umat, dallal ummata menunjukkan kepada umat, alaihi, atas kebaikan itu. Tidak ada satu kebaikan pun yang tidak ditunjukkan oleh agama ini. Wala syarra illa hadzaraha minhu. Dan tidak ada satu kejahatan pun kecuali, wala syarra, tidak ada satu kejahatan pun, illa hadzaraha minhu, kecuali agama ini memperingatkan, hadzaraha, memperingatkan, minhu, daripadanya. Wal khairul ladzi dalla alaihi, sedangkan kebaikan yang dalla alaihi, yang ditunjukkan atasnya oleh agama ini, yaitu pokok-pokok kebaikan, ialah at-tauhidu wa jami'u ma yuhibbuhullahu wa yardahu. Pokok-pokok kebaikan ialah at-tauhid dan segenap wajami, dan segenap apa yang Allah cintai dan Allah ridhai padanya. Telah ditunjukkan semuanya dengan lengkap kepada umat ini oleh agama yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Wasyarrul ladzi hadzara minhu, sedangkan kejelekan yang telah agama ini memperingatkan umat daripadanya, asyirku, adalah syirik. Wa jami'u ma yakrahuhu Allah wa ya'bahu, dan segenap apa yang Allah benci padanya dan apa yang Allah ya'bahu, yang tidak suka padanya, telah diterangkan tuntas oleh agama ini oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ba'athahu Allah ilan nasi kafatan, Allah utus beliau kepada segenap manusia, ya. Kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah, ba'athahu Allah bi'thatullah ay ba'athahu Allah ay arsalahu ilan nasi kafatan ay jami'an, kafatan ay jami'an, seluruhnya. Naam, mafhum hadza? Hmm. Mafhum ya Salman? Waftaradallahu ta'atahu ala jami'i thaqalaini. Dan Allah telah fardukan. Iftaradallahu, Allah fardukan. Artinya Allah fardukan apa? Allah wajibkan. Allah wajibkan untuk mentaati Rasul ini. Ta'atahu, mentaati Rasul ini. Ala jami'i thaqalain, yang ini adalah kewajiban dibebankan kepada segenap ats-tsaqalaini, al-jinnu wal insu. Ats-tsaqalaini itu ialah al-jinnu wal insu, dua makhluk yaitu jin dan manusia. Allah wajibkan atas segenap jin dan manusia untuk mentaati Rasul tersebut. Wadalilu qawluhu ta'ala qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a. Dan dalilnya ialah dalil bahwa Allah fardukan kepada segenap jin dan manusia untuk mentaati Rasul ialah Allah berfirman, qul, katakan hai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya ayyuhan nasu, wahai sekalian manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'a, aku adalah utusan Allah yang diutus kepada kalian semua. Semua. Jadi tidak dibatasi satu bangsa, tidak dibatasi satu negara, tidak dibatasi oleh satu waktu, ya, satu masa, semuanya wajib tunduk kepada beliau. Kata Syekh bin Utsaimin di bawah itu rahimahullah, fi hadhil ayati dalilun, di ayat ini terdapat dalil, ala anna Muhammadan Rasulullah, yang menunjukkan bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ilan nasi jami'an, diutus kepada sekalian manusia, wa annalladhi arsalahu, dan bahwasannya yang mengutus beliau, lahu mulkus samawati wal ard, miliknya lah segenap kerajaan langit dan bumi. Wa man biyadihil ihya wal imatatu, dan yang mengutusnya ialah man biyadihi, dat atau pihak yang di tangannya lah al ihya wal imatah, menghidupkan sesuatu dan mematikan sesuatu. Di tangan Allah lah hak menghidupkan dan mematikan sesuatu. Wa anna subhanahu huwal mutawahhidu bil uluhiyyati, dan bahwasanya dia Allah yang mengutus rasulnya ini adalah al mutawahhid atau al mutawahhad, yang ditauhidkan bil uluhiyyati, dalam perkara al uluhiyah. Mahiyal uluhiyah al ibadah, dalam perkara segenap peribadatan, ditauhidkan dalam segala perkara peribadatan, kama huwa mutawahhadu fir rububiyyati, sebagaimana dia Allah adalah ditauhidkan, diesakan dalam perkara ar-rububiyah. Apa perkara ar-rububiyah? Dalam perkara bahwa dia adalah satu-satunya pencipta segenap alam. Dia satu-satunya pengatur segenap alam. Dia satu-satunya pemilik penguasa segenap alam. Tsumma amara subhanahu wa ta'ala fi akhiril ayati. Kemudian Allah perintahkan di akhir ayat ini, an nu'mina bihadzal rasulin nabiyil ummi. Untuk kita beriman kepada rasul dan nabi yang ummi ini. Ummi maknanya ialah tidak bisa baca, tidak bisa menulis, buta huruf, buta tulis. Wa annattabi'ahu, di samping diperintahkan untuk kita beriman kepadanya, kita diperintah untuk mengikutinya. Wa anna dhalika sababun lil hidayatil ilmiyati wal amaliyati wa hidayatil irsyadi wa hidayatil taufiqi. Dan bahwasannya dengan cara beriman kepada beliau dan mengikuti beliau itu akan menjadi sebab datangnya hidayah ilmiah wal amaliyah. Hidayah ilmiah wal amaliyah yaitu hidayah dalam bentuk dianugerahi kita oleh Allah dengan ilmu dan dilapangkan, dimudahkan kita oleh Allah untuk beramal. Beramal yaitu hidayatul irsyad, yaitu petunjuk dalam bentuk bimbingan. Naam, bimbingan. Naam. Wa hidayatu taufiq. At-taufiq sama dengan al-irsyad, yaitu bimbingan. Digiring oleh Allah dengan taufiqnya, seorang yang diberi taufiq untuk mencintai kebaikan dan beramal dengan kebaikan itu. Bahwa alaihi salatu wassalam rasulun ila jami'i thaqalaini. Maka dia alaihi salatu wassalam adalah utusan Allah yang diutus kepada segenap makhluk, yaitu at-thaqalain. Apa tadi? Al-jinnu wal-insu, dua makhluk yaitu jin dan manusia. Wa humul insu wal-jinnu wa summu bidhalika likathrati adadihim. Dan mereka dinamakan demikian at-thaqalaini karena dinamakan at-thaqalaini, dua yang berat, saqil, berat. Dinamakan ats-tsaqalaini, jin dan manusia, itu adalah likathrati adadihim, karena banyaknya jumlah mereka, sehingga dinamakan ats-tsaqalaini. Naam. Jadi nabi itu tidak diutus khusus untuk orang Arab. Tidaklah dia untuk mengkampanyekan budaya Arab, tetapi untuk diutus untuk segenap bangsa di segenap tempat dan segenap waktu. Kemudian kita kembali kepada keterangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Wa akmalallahu bihid dina wad dalila. Atas halaman 143. Wajadtumuh. Naam. Wa akmalallahu bihid dina wad dalila. Dan Allah sempurnakan dengan Allah sempurnakan agama dan dalil. dalil hujjah. Sehingga ketika Allah mengutus Rasulnya dilengkapi dengan agama yang sempurna dan dalil yang sempurna, maka segala tantangan dakwah bisa dijawab tuntas. Ya, segala keraguan tentang agama ini, tentang dakwah ini bisa dijawab tuntas. Ha. Sehingga orang-orang yang mengingkarinya tidak ada alasan apapun kecuali karena kesombongannya dan keangkuhannya. Begitu Allah sempurnakan agama dan dalilnya, maka mestinya demikian para da'i ilallah, ya. Kalau dia mau berlaga, senjatanya harus lengkap menghadapi musuh. Senjatanya da'i yaitu ikhlasuddin lillah dan al-ilmu, kamalul ilmi wal hujjati, ya, sempurnanya ilmu dan hujjah. Tanpa itu maka akan mudah da'i itu dipatahkan dakwahnya oleh musuh. Kemudian dikatakan juga wa dalilu qauluhu ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan atas kalian nikmatku, dan aku ridha Islam menjadi agama bagi kalian. Iya. Ai anna dinahu alaihi salatu wassalam, yakni bahwa agamanya, agama beliau alaihi salatu wassalam, baqin, tetap, ya, tetap ada ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Fama tuwufiya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam illa waqad bayyana lil ummati jami'a ma tahtajuhu. Maka tidaklah wafat, tidaklah tuwufiya, tidaklah diwafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kecuali telah beliau terangkan bagi umat, qad bayyana lil ummati, kecuali beliau telah terangkan kepada umat, bagi umat, jami'a ma tahtajuhu, apa saja yang dibutuhkan oleh umat ini sudah tuntas. Fi jami'i syu'uniha, di dalam segala urusannya. Hatta qala Abu Dzar radhiyallahu anhu, sehingga Abu Dzar memberitakan, ma tarakan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam ta'iran yuqallibu janahaihi fis sama'i illa dzukira lana minhu ilma, illa dzakara lana minhu ilma. Tidaklah Rasulullah, tidaklah Nabi meninggalkan satu keterangan tentang ta'iran, burung yang yuqallibu janahaihi, yang mengepakkan kedua sayapnya fissama, di langit, illa zakarolana minhu ilma, kecuali Rasulullah sebutkan bagi kami sebagai ilmu. Artinya perkara yang dianggap oleh banyak orang sebagai remeh pun oleh Rasulullah sudah tuntas dijelaskan kepada kita. Gak ada sisa. Jadi kalau ternyata sekarang kok banyak syubhat-syubhat, kok banyak omongan-omongan simpang siur, itu bukan karena tidak lengkapnya agama ini. bukan karena tidak mampunya. Agama ini membantah segala syubhat itu. Tetapi karena apa? Karena jahilnya para da'i dalam memahami agama ini. Sehingga karena tidak adanya ilmu pada mereka, akhirnya mereka tidak mampu membantah segala syubhat tersebut. Iya. Hah? Naam. Wa qala rajulun minal musyrikina li Salman al-Farisi radhiyallahu anhu. Dan telah berkata seorang pria dari kalangan musyrikin kepada Salman al-Farisi radhiyallahu anhu. Ha. Berkata seorang pria kepada Salman al-Farisi, seorang musyrik, "Allamakum nabiyukum hatta al-khara'ah." Apakah allamakum nabiyukum hatta al-khara'ah? Apakah nabi kalian mengajari kalian sampai pun perkara al-khara'ah? Yakni adab qada'il hajah, adab sopan santun buang air. Apakah nabi kalian mengajarkan demikian kepada kalian? Qala na'am. Salman menyatakan, "Ya. Laqad nahana an nastaqbila al-qiblata bighaitin aw baulin." Sungguh nabi kita telah melarang kami. Dia telah melarang kami untuk kami menghadap kiblat dalam keadaan ghaid, buang air besar, au baulin, atau buang air kecil. Au nastanjia bi aqalli min thalathati ahjarin. Atau juga nabi kita melarang untuk kita beristinja dengan kurang dari 3 biji batu. Au annastanjia bil yamin. Nabi kami melarang kami untuk beristinja cebok, membersihkan diri dari buang air besar ataupun kecil dengan tangan kanan. Kami dilarang untuk memakai tangan kanan dalam istinja. Au annastanjia biraji'in au azmin. Atau juga nabi kami melarang kami untuk beristinja cebok dengan raji. Raji yaitu kotoran hewan yang telah mengering, telah membatu. Au azmin. Dan juga beliau melarang kami untuk beristinja dengan tulang. Ha, begitu Salman menerangkan kepada si musyrik ini. Ketika si musyrik menyatakan, "Masa iya? Apa nabi kalian mengajari kalian sampai perkara-perkara buang air besar, buang air kecil?" Kata Salman, "Ya, ini buktinya begini, begini, begini, begini. Adab sopan santun, buang air besar, buang air kecil pun tidak luput dari apa? Pengajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Lengkap tuntas. Hah? Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayyana kulladini imma biqaulih wa imma bi fi'lih wa imma bi iqrarih. Nabi menerangkan tentang agama ini, segala perkara agama ini, imma biqauli, kadang-kadang dengan perkataannya, wa imma bi fi'li, atau kadang-kadang dengan perbuatannya, wa imma bi iqrari, kadang-kadang dengan ikrarnya, yaitu dengan takrirnya. Apa takrir? Takrir apa? yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam menyetujui persetujuan beliau takrir itu terhadap perbuatan atau perkataan sahabatnya. Itu takrir beliau. Yang berarti apa? Perkataan dan perbuatan sahabatnya itu benar. Dan memang itu dituntunkan. Iya. Ibtidaan. Yani dalam keadaan ibtidaan langsung dari beliau, tidak melalui jawaban terhadap pertanyaan, tapi langsung dari beliau ibtidaan. Beliau memberikan ketetapan-ketetapan dengan perkataan, perbuatan atau takrir. Au jawaban an su'alin, atau kadang-kadang Nabi memberikan keterangan itu adalah sebagai jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan kepada beliau. Wa a'dhamu ma bayyana alaihi salatu wassalamu at-tauhida. Dan perkara yang paling besar dari apa yang telah dijelaskan oleh Nabi ialah perkara tauhid dan syirik. Itu yang paling besar. Ya. Semua perkara dijelaskan oleh beliau. Meliputi akidah, ibadah, akhlak, semuanya dijelaskan. Tiga bidang agama ini. Akidah, akhlak, akidah, ibadah dan akhlak. Semuanya tuntas telah dijelaskan. Tetapi yang paling besar mendapatkan perhatian dari Nabi ialah perkara al-aqidah. Ya, tauhid wa syirik. Naam. Mafhum hadza. Wa kullu ma amara bihi fa huwa khairun lil ummati fi ma'adiha wa ma'ashiha. Dan semua yang beliau perintahkan dengannya, bahwa khairun, maka ia adalah menjadi kebaikan bagi umat, baik fi ma'adiha, baik di masa depannya, ma'ad, yaitu hari yang dijanjikan untuk di masa depan, yaitu di akhirat nanti, wa ma'ashiha, dan juga untuk kehidupan di dunia, selalu menjadi kebaikan. Semua yang diperintahkan oleh beliau. Wa kullu ma naha anhu fa huwa syarrul lil ummati fi ma'asyiha wa ma'adiha. Dan semua yang beliau larang, fa huwa syarrun, maka itu akan menjadi kejelekan. Sesuatu yang terlarang itu bila dikerjakan akan menjadi kejelekan bagi umat ini. Fi ma'asyiha wa ma'adiha, dalam kehidupannya di dunia ini dan dalam ma'ad, kehidupannya di masa yang dijanjikan nanti, yaitu di akhirat. Itu pasti. Apa yang menjadi kejelekan itu pasti dilarang. Apa yang menjadi kebaikan pasti diperintah dan dianjurkan. Wa ma yajhaluhu ba'dun nasi wa yadda'ihi min dhiqin fil amri wan nahi fa inna ma dhalikal khalalul basiratu wa qillatul basar wa dha'fud dini. Dan apa yang yajhaluhu, yang tidak diketahui oleh sebagian manusia, ba'dun nas, wa yadda'ihi min dhiqin fil amri wan nahi, dan karena dia tidak tahu, dia menyangka atau dia mengaku adanya kesempitan dalam perkara perintah dan larangan. Lu kok masa agama menyempitkan kayak gitu? Lu masa agama memberat-beratkan kayak gitu? Dirasa demikian. oleh si jahil. Ha? Mengapa kok ada perasaan demikian kadang-kadang? Bahwa perintah agama dianggap memberatkan, bahwa larangan agama dianggap menyulitkan. Kenapa kok dianggap demikian kadang-kadang? Fa inna madzalikal khalalul basirah wa qillatul basar wa qillatus sabr. Bahwa timbul perasaan demikian itu adalah karena adanya khalal, kesenjangan pada al-basirah, pada mata hatinya, pada akal pikirannya itu ada kekurangan, ada kesenjangan, itu artinya kekurangan, suatu yang luput, suatu yang kosong. Ada kekosongan pada akalnya, kekosongan dari ilmu, sehingga akibatnya timbul kesan atau perasaan seperti itu. Atau qillatus sabr, karena kadang-kadang ngerti dia ilmunya demikian-demikian, tapi karena qillatus sabr, tidak sabar, kesabarannya sangat sedikit. Akhirnya dia menyangka bahwa perintah itu memberatkan, bahwa larangan itu menyulitkan. Ya. Wa dha'fud din, yang sebab ketiga yaitu apa? Dha'fud din, kelemahan iman, kelemahan agama. Jadi tiga sebab orang itu merasa perintah dan larangan agama itu memberatkan atau menyulitkan. Sebab pertama apa? Al-khalal fil basira. Li-khalalil basira, karena kesenjangan atau kekosongan pada basirah, pada akal. Basirah itu mata hati, akal, perasaan. Kenapa kok kosong? Kosong dari ilmu, sehingga merasa demikian. Kadang-kadang berilmu tetapi qillatus sabr, sebab kedua, karena tidak sabar, kesabarannya itu kurang. Sehingga walaupun dia sudah bebas dari khalalul basirah, ya, bebas dari khalalul basirah, tetapi ternyata dia terjebak dalam qillatus sabri, tidak sabar. Ya. Atau sebab ketiga, dha'fun fiddin, kurang iman, lemah iman. Iya. Nah. Maka dikatakan di sini oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah, wa illa fa innal qa'idatal 'ammata, kalau tidak demikian, kalau seandainya tidak ada tiga perkara ini, maka sesungguhnya kalau seandainya tidak ada khalalul basar, khalalul basirah, seandainya tidak ada qillatus sabr, kalau seandainya tidak ada dha'fuddin, niscaya al-qa'idah al-amma, kaidah yang umum meliputi seluruh ajaran agama ini adalah annallaha lam yaj'al 'alaina fid-dini min haraj. Sungguhnya Allah sama sekali tidak membikin haraj, tidak membikin kesulitan, kurangan pada agama ini. Wa anna ad-dina kullahu yusrun wa suhulah, dan bahwa agama itu semuanya adalah mudah dan gampang, yusrun wa suhulah pada dasarnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki menghendaki bagi kalian itu kemudahan dengan agama ini, dan tidak Allah menghendaki kesulitan. Wa qala Ta'ala, juga firman Allah Ta'ala, wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj, dan Allah tidak jadikan atas kalian dalam agama ini haraj, kesulitan. Wa qala Ta'ala, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj, Allah tidak menghendaki untuk menjadikan bagi kalian dalam agama ini haraj, kesulitan. Maka pada dasarnya agama itu mudah, namun akan terasa berat bila muncul tiga perkara tersebut pada diri kita. Ya, yang lebih berat kalau kejahilannya itu bukan yang belajar, tapi yang ngajarkan. Yang ngajarkan jahil. Akhirnya, karena jahilnya yang ngajarkan agama ini, terasa agama itu kaku, kasar, sempit, menyulitkan, merepotkan. Padahal karena kejahilan yang ngajar. Padahal agama itu mudah, lembut, nikmat, santun, sopan, ya. Tapi karena yang berdakwah itu jahil, akhirnya betul-betul sulit. Walhamdulillahi ala tamami ni'matihi wa ikmali dini. Kemudian kita kembali kepada keterangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa dalilu ala mautihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qaulu Ta'ala, dan dalil yang menunjukkan kepada matinya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah firman Allah Ta'ala, innaka mayyitun wa innahum mayyituna thumma innakum 'inda rabbikum takhtasimun. Sungguhnya engkau hai Muhammad adalah orang yang bakal mati, dan mereka juga bakal mati. Kemudian kalian semua, ya, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan takhtasimun. Kalian akan bertikai inda rabbikum, di sisi Tuhan kalian. Ya. Fa fi hadhihi al-ayati anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam wa man arsala ilaihim mayyituna. Maka di dalam ayat ini kita dapati keterangan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang yang Allah utus bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan siapa saja yang Allah utus kepada mereka, Allah utus nabinya kepada mereka, yaitu umatnya, nabi dan umatnya sama-sama mayyitun, adalah mayyit, kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah. Mayyitun artinya bakal mati, ya, bakal jadi mayyit. Naam. Wa annahum sayakhtasimuna 'inda Allah yaumal qiyamati, dan sungguhnya mereka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya akan berperkara di hadapan Allah, hakim yang ahkamul hakimin, seadil-adilnya hakim yang adil. Di hadapan Allah mereka akan berperkara di hari kiamat. Fayahkumu bainahum bil haqqi, sehingga Allah menetapkan hukum di antara mereka yang bertikai itu bil haqqi, dengan kebenaran. Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila, dan Allah tidak menjadikan bagi orang-orang kafir jalan apapun bagi kaum mukminin. Ya, tidak Allah berikan jalan untuk mencapai menguasai kaum mukminin, untuk menang di atas kaum mukminin. Allah tidak juga menjadikan jalan bagi orang kafir untuk membantah kaum mukminin, ya, pada agamanya. Dan Allah tidak akan memberikan peluang bagi orang kafir untuk juga dalam pengadilan di hari kiamat nanti di hadapan Allah. Kenapa kok Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memerlukan diri untuk membawa keterangan ini, bahwa dalam keterangan tentang Nabi Muhammad SAW ditegaskan bahwa beliau telah mati. Ini adalah karena memang kondisi waktu itu, dan ternyata sampai sekarang kaum muslimin itu dijangkiti oleh torekot sufiyah. Di antara torekot-torekot sufiyah itu menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu tidak mati, masih hidup. Sebagaimana juga para wali-wali Allah itu tidak mati. Mereka tidak akan mati selama-lamanya. Maka dari itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan keterangan pasti di sini bahwa Nabi Muhammad itu mati sallallahu alaihi wasallam, untuk membantah pikiran-pikiran sesat dari kaum sufiyah yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masih hidup. Ya. Kemudian kita kembali kepada keterangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Wannasu idza matu, halaman 145. Ya. Atas. Wannasu idza matu yub'atsuna, dan manusia itu apabila telah mati akan dibangkitkan di hari kiamat nanti. Wadalilu qawluhu ta'ala, dalilnya ialah firman Allah ta'ala, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dari tanahlah kami ciptakan kalian dan padanyalah kami kembalikan kalian. Yaitu apa? Dikubur di tanah. Dan dari tanah itu pula kami akan keluarkan kalian tarotan ukhra, pada kali yang lain. Iya. Jadi ini jelas memberitakan tentang yaumul ba'ad, tentang hari kebangkitan. Wa qauluhu ta'ala, dan juga menjadi dalil bahwa yang mati itu akan dibangkitkan di hari kiamat, firman Allah ta'ala, Wallahu anbatakum minal ardi nabata. Dan Allah itu menumbuhkan kalian dari bumi nabata, dengan benar-benar tumbuh. Ya, Allah menjadikan kalian asalnya dari bumi, dari tanah. Kemudian diciptakan oleh Allah daripadanya Adam, bapak kita. Kemudian Adam itu berjima dengan Hawa. Ya. Kemudian Hawa, ibu kita, hamil. Kemudian lahirlah kakak-kakak kita, yaitu mulai dari anak-anak Adam angkatan pertama sampai kemudian sampai zaman kita. Jadi Allah tumbuhkan kalian dari bumi. Ya. Tsumma yu'idukum fiha, kemudian Allah kembalikan kalian di bumi, yaitu mati, diuruk di tanah. Wa yukhrijukum ikhraja, dan nanti di belakang hari kami akan keluarkan kalian daripadanya. Dengan benar-benar keluar. Nah, kita lihat keterangan Syekh bin Utsaimin rahimahullah. Bayyana rahimahullah ta'ala fi hadhil jumlati Allah bayyana rahimahullah ta'ala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala menerangkan di dalam kalimat ini, annannasa idza matu yub'atsun, bahwa manusia itu apabila mati akan dibangkitkan. Yab'atsuhumullahu azza wa jalla ahya'an ba'da mautihim lil jazai. Allah bangkitkan mereka dengan hidup, benar-benar hidup setelah mereka mati, lil jaza, sebagai balasan. Wa hadha huwa natijatu min irsalir rusuli, dan demikian inilah natijah, hasil daripada diutusnya para rasul. Ya, di mana Allah membalas semua amalan. Ayya amalal insanu li hadzal yaumi, yaitu manusia beramal untuk hari ini. Yaumal ba'thi wan nusyuri, yaitu hari kebangkitan dan hari nusyur, mahsyar, digiringnya manusia ke mahkamah Allah. Al-yawmal ladhi dzakarallahu subhanahu wa ta'ala min ahwalihi wa ahwalihi, yaitu hari yang Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi menyebutkan min ahwalihi wa ahwalihi, keadaannya dan kengeriannya, ahwal kengerian, yaitu ma yaj'alul qalba yunibu ilallahi azza wa jalla wa yakhsha hadzal yaum, yang keterangan tentang kengerian hari kiamat itu menjadikan hati, yaj'alul qalba, menjadikan hati yunibu ilallahi azza wa jalla wa yakhsha hadzal yauma, menjadikan hati itu yunib, kembali taubat kepada Allah, wa yakhsha, dan menjadikan hati itu takut hadzal yaum, kepada hari ini, yaitu hari kebangkitan tersebut. Qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, fa kaifa tattaquna, dan bagaimana kalian akan bisa takut kepada hari kiamat, In kafartum yauman yaj'alul wildana syiba. Bila kalian kufur. Kufur kepada apa? Kepada yauman, kepada hari. Ingkar kepada hari yang Allah menjadikan al-wildan, anak-anak kecil, beruban syaiba. Bagaimana kalian akan takut kepada hari kiamat itu ketika kalian kufur kepada hari yang sangat ngeri itu, yang sampai-sampai anak kecil beruban karena dahsyatnya kengerian pada hari itu. As-sama'u munfatirum bihi. Bahwa pada hari itu langit menjadi runtuh. Kana wa'aduhu maf'ula. Sungguh janjinya Allah itu pasti akan terlaksana. Wa fi hadhihi al-jumlati isharatan ila al-iman bil ba'ts. Dan di dalam keterangan tersebut di atas terdapat isyarat. Isyarat kepada keharusan beriman kepada hari ba'ts, hari kebangkitan. Ya. Wastadalla Syekh lahu bi ayatain. Dan untuk perkara ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berdalil dengan dua ayat tersebut di atas. Ya, yaitu ayat minha khalaqnakum dan juga ayat wallahu ambatakum minal ardi nabata. Naam. Paham ini? Iya. Himta. Ketika Allah menyatakan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum, nah, diterangkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah di footnote kedua itu dan footnote ketiga, ay minal ardi khalaqnakum. Minha khalaqnakum artinya dari bumilah kami ciptakan kalian. Hina khalaqa Adam alaihi salatu wassalam min turabin. Ketika Allah menciptakan Adam dari turab, debu. Allah memerintahkan ketika mau menciptakan Adam kepada malaikat untuk mengambil debu dari 7 macam debu. Dikumpulkan jadi satu. Diambil dari berbagai penjuru dunia. Turun ke dunia, malaikat diperintah oleh Allah untuk ngambil debu di bumi. Setelah itu naik kembali di bawah itu, serahkan kepada Allah. Kemudian Allah ciptakan daripadanya Adam. Minha khalaqnakum, daripadanya kami ciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum, dan pada bumi itu kami kembalikan kalian. Maksudnya kami kembalikan pada kalian ialah, kita lihat footnote ketiga itu, ay bidafni ba'dal maut, dikubur setelah mati. Ya, dikuburnya ya di bumi, di tanah, ya. Di uruk tanah. Terus wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari bumi itu pula kami keluarkan kalian pada kali berikutnya, kali lain. Kita lihat ay bil ba'ti yaumal qiyamah, kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah di bawah itu. Footnote keempat, ay bil ba'ti, yaitu kami keluarkan kalian yaitu dengan cara al ba'ts, hari kebangkitan, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ha? Kemudian Syekh memberi komentar tentang ayat kedua yang dinukil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu, wallahu ambatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Ayat kedua ini, hadhil ayah muwafiqatan tamaman, ayat ini mencocoki sepenuhnya liqaulihi ta'ala, terhadap firman Allah Ta'ala di ayat sebelumnya yang dinukil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu ayat minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsiratan jidda, kata Syekh. Dan ayat-ayat Quran di dalam perkara yang semakna dengan ini banyak kita dapat. Waqad abdallahu azza wa jalla wa ada fi itsbatil ma'adi, dan sungguh abda Allah telah menerangkan, wa ada, dan Allah mengulangi lagi keterangannya, fi itsbatil ma'ad, tentang kepastian darinya akan datangnya ma'ad, hari yang dijanjikan yaitu hari kiamat. Allah ulang-ulangkan dalam beberapa ayat tentang kepastian akan datangnya hari kiamat. Hatta yu'minan nasu bidzalika, sehingga orang pun beriman karena itu. Wa yazdadu imana, dan tambah kuat imannya. Wa ya'malu li hadzal yaumil 'azimi, dan orang pun akhirnya banyak beramal dengan tujuan untuk bekal pada hari besar tersebut, yaitu hari kiamat itu. Alladzina sallallahu subhanahu wa ta'ala ayyaj'alana minal 'amilina lahu wa minas su'ada wa minas su'ada'i fi, amin. Yaitu hari yang kita memohon pada Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi, ayyaj'alana, untuk menjadikan kami, menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang beramal dengannya, beramal untuk Allah, ya, dan menjadikan Allah dan semoga Allah menjadikan kita as-su'ada, menjadi golongan orang yang berbahagia, fihi, pada hari kebangkitan tersebut. Nah, kemudian selanjutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyatakan di halaman 146 di atas itu, wa ba'dal ba'ati muhasabuna wa majziyuna bi'a'malihim, dan setelah hari kebangkitan itu muhasabun, semuanya akan diberi, akan dihitung amalannya, wa majziyun, dan akan dibalas, bi'a'malihim, dengan amalan-amalan mereka. Pasti. Wa dalilu qawlu ta'ala, dan dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, agar Allah membalas orang-orang yang asa'u, orang-orang yang menyakiti atau berbuat jelek, orang-orang yang asa'u berbuat jelek, bima 'amilu, pada amalan mereka, wa yajzi, dan agar Allah membalas, alladzina ahsanu bil husna, orang-orang yang berbuat kebaikan, agar Allah balas dengan kebaikan pula. Ha? Diterangkan oleh Syekh bin Utsaimin di bawah itu, yani annan nasa ba'dal ba'thi, yaitu bahwa manusia setelah hari kebangkitan, yujazuna wa yuhasabuna, mereka dibalas dan mereka diperhitungkan, ala a'malihim, atas amalan-amalan mereka. In khairan fa khairun, kalau memang amalannya baik maka balasannya ya baik. Ha? Wa in syarron fa syarrun, dan kalau amalannya jelek maka balasannya juga jelek. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah yang maha mulia, tabarak maha mulia, wa ta'ala dan maha tinggi, berfirman, maka siapa yang beramal mithqala dzarratin, seberat debu, khairan, dengan satu kebaikan, yarah, dia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran, dan barang siapa yang beramal dengan seberat debu, syarran, kejelekan, yarah, dia akan melihat balasannya. Wa qala ta'ala, dan Allah yang maha tinggi berfirman, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'an wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Dan kami letakkan al-mawazin, kata Allah, timbangan-timbangan amal, al-qisti, yang di situ timbangan yang adil, qist, adil, liyaumil qiyamati, pada hari kiamat timbangan itu akan dikeluarkan. Fala tudzlamu nafsun, maka tidak ada yang didzalimi satu jiwa pun. Syai'an, sedikit pun tidak akan didzalimi. Semua dibalas dengan keadilan Allah yang maha sempurna. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin, walaupun sebiji atau seberat habbah, satu biji min khardal, dari khardal. Khardal itu timun. Hah? Loh ya apa kalau biji timun itu ada nilai beratnya? Kira-kira berapa miligram satu biji khardal itu, satu biji timun? Kan biji timun ya apa? Kan tipis dan ringan. Entah, mungkin enggak masuk gram karena enggak ada ukurannya. Ya, di bawah gram. Apa di bawah gram? Miligram lagi. Ya Allah. Jadi kebaikan sebiji timun itu, ataina biha, kami akan balas. Enggak ada yang sia-sia. Kebaikan itu, engkau berkata, engkau tersenyum kepada saudaramu dengan indah, dengan baik, tabassumuka li akhika sadaqah, engkau tersenyum manis untuk saudaramu, itu sadaqah, kata Nabi. Engkau berkata-kata yang menyenangkan hati, tidak menyinggung perasaan saudaramu. Hah? Kata-katamu bagus, itu sadaqah. Tidak ada yang sia-sia. Itu terus masuk dalam catatan dan dibuka semuanya. Allahu Akbar. Wa kafa bina hasibin. Allah menyatakan, cukup kami sajalah yang akan menghitung. Sudah. Kau enggak usah menghitung-hitung amalanmu. Enggak usah beli tasbih untuk menghitung amalanmu. Kata Ibnu Mas'ud, enggak usah kau hitung-hitung amalanmu begitu. Hitung. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, pakai batu. Enggak usah engkau menghitung amalanmu. Allah saja yang menghitungnya, cukup Allah menghitungnya. Yang perlu kau hitung, katanya Ibnu Mas'ud, dosamu itu yang perlu kau hitung. bukan amalanmu. Nah, ketika ada jamaah zikir yang menghitung zikirnya dengan apa? Batu itu, kata Ibnu Mas'ud, yang kau perlu hitung itu dosamu. Kalau amalan solehmu enggak perlu kau hitung, Allah yang akan menghitungnya. Begitu. Ya. Wa kafa bina hasibin. Cukup kami saja yang menghitungnya. Wa qala jalla wa ala, dan Allah berfirman pula, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalih. Barang siapa yang datang dengan satu kebaikan, falahu asyru amsalih, maka diganjar 10 kali lipat daripadanya. Wa man jaa bis sayyiati, dan siapa yang datang di hari kiamat dengan kejelekan, satu kejelekan, fala yujza illa mithluha, maka tidak akan dibalas kecuali sekadar kejelekan itu. Nah, coba rahmat Allah. Wahum la yudlamun, dan mereka tidak dizalimi. Kalau kebaikan diganjar minimalnya 10 kali lipat dari kebaikan itu. Tetapi kalau kejelekan tidak lebih dari kadar kejelekan itu saja. Ini rahmat Allah. Tidak dilipatkan balasannya kalau kejelekan, karena rahmat Allah. Wa hum la yudzlamun, dan mereka tidak dizalimi. Fal hasanatu bi asyri amsalha ila 700 ila 700 dha'fun ila adhafin katsiratin ila 700 dha'fin ila adhafin katsirah. Adapun kebaikan minimalnya diganjar dengan bi asyri amsalha, dengan 10 kali lipat sebanding dengan amalan itu, dibanding dengan amalan itu 10 kali lipatnya minimal, paling sedikitnya segitu balasannya. Sampai 700 kali lipat. Satu kebaikan dibalas dengan 700 kali lipat ganjaran. Sampai ila adhafin katsiratin, sampai kepada lipatan-lipatan yang banyak yang tak terhingga. Kalau Allah membalas kebaikan itu. Masya Allah. Fadlan minallahi azza wa jalla wa amtinanan minhu subhanahu wa ta'ala, sebagai keutamaan dari Allah azza wa jalla dan sebagai anugerah dari Allah. Ya. Fahuwa jalla wa ala, maka dia Allah yang maha agung dan maha tinggi, qad tafaddala bil amalis salih, sungguh beliau mengutamakan amalan saleh. Wa qad tafaddala marratan ukhra bil jazai alaih, dan Allah sungguh telah memberikan keutamaan marrotan ukhra, pada kali lain, dengan jaza, dengan balasan atas amalan soleh itu. Sudah Allah membimbing orang untuk beramal soleh sebagai keutamaan daripadanya. Ya. Karena kalau tidak dibimbing oleh Allah, ya enggak bisa kita beramal soleh, ya. Kemudian setelah Allah membimbing dia untuk beramal soleh, Allah beri dia balasan dengan yang berlipat ganda. Hadzal jazaa' alwasi' alkathir, dengan balasan yang luas dan banyak ini. Ini kalau kebaikan. Ammal amalu sayyi'u, adapun amalan yang jelek, fa inna sayyi'ata bimithliha, maka kejelekan itu hanya dibalas sekadar kejelekan itu saja. La yujazil insana biakthari minha, Allah tidak membalas seorang manusia pun atas kejelekannya dengan balasan yang lebih banyak dari kejelekan itu. Ya. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mithluha wa hum la yudlamun. Dan barang siapa yang datang dengan kejelekan, datang di hari kiamat dengan membawa kejelekan, maka tidak akan dibalas kecuali dengan sekadar, semisal kejelekan itu saja, sama sekali tidak dizalimi mereka. Wa hadza min kamali fadlillahi wa ihsani, dan ini menunjukkan betapa sempurnanya keutamaan Allah dan betapa sempurnanya kebaikan Allah. Ya. Begitu pemaafnya Allah. Bahkan mayoritas kejelekan itu dirahmati oleh Allah, dimaafkan, diampuni. Kalaupun dibalas, tidak dibalas lebih dari kadar kejelekan. Tetapi keumumannya, kejelekan-kejelekan itu dimaafkan oleh Allah, diampuni oleh Allah. Begitu pemurahnya Allah, ya, kepada kita. Thumma istadalla syekh lidhalika biqaulihi ta'ala. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengambil dalil, ya, dengan firman Allah, liyat ziyal ladhina asa'u bima amilu. Ya. Agar Allah membalas orang-orang yang asa'u, orang-orang yang berbuat kejelekan, bima amilu. Walam yakul bisau'a, ya, bima amilu, dengan apa yang mereka kerjakan, dan bukan dengan, Allah tidak mengatakan bisau'a, apa, bisu'i, ya. Allah tidak mengatakan bahwa dia akan membalas orang-orang yang berbuat jahat itu bisu'i, tetapi Allah mengatakan bima amilu. Kama qala, kalau dalam perkara kebaikan Allah mengatakan apa? Ya wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Tapi kalau dalam perkara kejelekan Allah tidak mengatakan bahwa dia yajziyal ladzina asa'u bisu'i, enggak. Tetapi bima amilu, dengan apa yang mereka kerjakan. Yaitu diterangkan oleh para mufassirin, karena memang tidak semua kejelekan yang dilakukan hambanya itu dibalas dengan kejelekan pula. Kadang-kadang dibalas kejelekan seorang itu dengan ampunan dari Allah, bima amilu, karena mereka punya amalan lain yang menyebabkan Allah rahmah kepadanya karena amalan baik yang lainnya itu, sehingga amalan yang mereka lakukan itu menyebabkan gugurnya dosa-dosa pada kejelekan dia. Masya Allah. Iya. Apa firman Allah? Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Bahwa semua, bahwa amalan-amalan kebaikan, kebaikan itu bisa menggugurkan kejelekan-kejelekan orang. Pasti semua orang punya kekurangan dan kejelekan, ya. Tetapi Allah dalam rangka rahmatnya kepada hamba yang punya kejelekan itu diberi pada hamba ini taufik untuk dia beramal dengan amalan yang besar nilainya. Diberi peluang untuk dia mempunyai amalan-amalan yang disangka oleh banyak orang ringan, tapi besar nilainya di sisi Allah. Kemudian dengan sebab itu, maka Allah gugurkan amalan-amalan kejelekan, kekurangan-kekurangan. Masya Allah. Makanya, kalau kita merujuk kepada para ulama, mereka punya kesalahan-kesalahan, mereka punya kekurangan-kekurangan. Namun amalan-amalan mereka, amalan soleh mereka begitu besarnya nilainya bagi umat ini, kemaslahatan. Maka kalau kita hanya terpaku kepada kekurangan-kekurangan mereka, kejelekan-kejelekan mereka, sungguh ini adalah perbuatan zalim. Sementara mereka telah mengamalkan, mewariskan amalan-amalan besar yang sungguhnya itu amat besar kemungkinannya untuk menggugurkan semua amalan-amalan kejelekan, kekurangan, kesalahan mereka. Iya. Makanya Al-Imam Ibnul Mubarak mengatakan apa? Luhumul ulama'i masmumah. Dagingnya para ulama itu beracun. Maksudnya apa? Kalau kau memakan dagingnya ulama, itu kau kena racun. Bagaimana makan dagingnya ulama? Yaitu berghibah, membicarakan kejelekan-kejelekan ulama. Itu akan keracunan kau, karena dagingnya para ulama itu beracun. Keracunan kau dengan sebab itu. Ya kalau keracunan, ya kena penyakit, yaitu penyakit riwayah, penyakit kesesatan, menyimpang. Ya. Tidak boleh orang itu ifrat dan tafrit. Orang itu harus adil. Tidak boleh ifrat, oh para ulama itu tidak mungkin salah. Tidak boleh. Ulama itu maksum, tidak boleh ngomong gitu. Para ulama punya kesalahan. Ya? Atau tafrit, yang dibicarakan kejelekan ulama saja. Loh, kebaikannya mana? Kalau kau tahu kebaikannya para ulama itu, masya Allah, nilainya kebaikan itu di sisi Allah, engkau bisa dengan sebab ilmu mereka Allah memberi hidayah kepadamu, menjadikan engkau ahli sunnah wal jamaah dengan sebab hidayah dari Allah. Dan hidayah dari Allah itu sebabnya apa? Melalui apa? Ilmunya para ulama. Engkau hutang jasa, hutang budi dengan para ulama itu. Mereka guru-gurumu. Hah? Kemudian yang engkau bicarakan kejelekan-kejelekannya setelah engkau makan jasa dari mereka. Itu namanya engkau tidak tahu diri dan tidak tahu budi. Ya. Nah, kata al-mutanabbi. Ya? Penyair. Idza anta akramtal karima malaktahu. Wa idza anta akramtal la'ima tamarrada. Apabila engkau memuliakan orang yang karim, memang mempunyai tabiat mulia, engkau akan bisa memilikinya. Karena dia hutang budi sampai berkalang tanah, berputih tulang. Ya. Dan apabila engkau memuliakan orang yang laim, yang tidak tahu budi, tamarrada, sia-sia, kata beliau. Orang pepatah Melayu bilang apa? Hutang emas dibayar emas, hutang budi dibawa mati. Gak bisa dibayar selama itu. Ya, bangsa yang punya budi itu demikian. Kalau hutang budi gak bisa dibayar. Nah, dengan apapun. Ya, tapi kalau engkau tahu hutang budi engkau kepada para ulama itu, ya Allah. Engkau doakan rahmat bagi mereka setiap sujud, masih kurang. Hah? Engkau doakan rahmat bagi mereka setiap sujud, masih kurang. Apalagi kalau kemudian kau menjadi orang yang hati kasar, kaku, yaitu laim, tidak tahu budi, mulutnya kotor tentang para ulama. Aduh, nanti akan terbawa dalam kepribadian. Terbentuklah kepribadianmu, akhlakmu yang demikian itu. Hah? Mulut itu gampang untuk mencerca orang-orang yang berbuat kebaikan kepadamu. Nah, ini namanya daging ulama itu beracun itu ya, kayak gini. Nah, kalau sudah jadi kepribadian. Nah, jadi dari itu ikhwanna, kita diberitahu oleh Allah bahwa perbuatan baik itu akan menyebabkan diampuninya oleh Allah perbuatan-perbuatan yang jelek. Perbuatan yang jelek itu dibalas dengan kejelekan setimpal. Kadang-kadang dengan rahmat Allah dibalas di dunia ini, tapi tidak dibalas di akhirat. Itu rahmat Allah. Yaitu ditimpa musibah, ditimpa kesulitan. Itu dalam rangka apa? Membersihkan dosa-dosanya. Itu rahmat Allah. Jadi musibah itu rahmat Allah. Nah, ditimpa dengan penyakit, ditimpa dengan macam-macam, rahmat Allah untuk menggugurkan dosa-dosanya di dunia ini, dibalas di dunia ini. Ya, sehingga di akhirat sudah tidak dibalas lagi. Itu rahmat Allah, sungguh satu kebahagiaan. Kalau orang itu tiba-tiba sampai di akhirat, ternyata sudah bersih dosanya. Loh, kan saya berbuat begini ya Allah, kan saya berbuat begini ya Allah. Terus diberitahu, engkau berbuat begini dan begitu, dan engkau telah diampuni karena musibah yang ini dan yang itu. Ha, rahmat Allah. Ya. Makanya kalau dapat musibah, itu banyak-banyak istighfar dan banyak-banyak husnudzon kepada Allah, baik sangka kepada Allah. Jangan menganggap bahwa Allah ini bagaimana, saya sudah berusaha taat, masih saja saya ditimpa oleh musibah ini dan itu, saya ini bagaimana. Itu namanya suudzon kepada Allah. Tapi suudzon kepada diri kalau ada musibah itu. Saya ini kok dapat musibah terus, kenapa ya, dosa apa yang saya lakukan ini. Periksa diri. Suudzon kepada diri, bukan suudzon kepada Allah. Naam. Bas ilahuna ya akhwan. Assalamualaikum.